Karena cuma rasa kasihan par beta, padahal beta tulus para le. Saling percaya buang ego, mau kasih tinggal tara mungkin toh, mana mungkin toh sakas tinggal ko jitara mau sampe, ko itu sa punya rempe. Yakinlah pasti ko kan bahagia, tak banyak janji sakan setia. Buang semua tu keraguan, coba ikut sapung kemauan. Listen to, listen to, listen to me. Kalau Tuhan sudah kehendaki, yakinkanlah bila jika nanti saya akan jadi kau punya laki. Oke beb, lewat rap saya mau bilang, Tuhan su atur cinta takkan hilang. Jadi tak usah kau takut dan bimbang, saya tetap setia takkan main silang. Kuat dan janji yang telah diambil, percaya beb, hubungan kita tetap stabil. Buang itu ego yang datang merasuk, jangan biarkan ragu datang menusuk. Jadi tak usah kau takut, apalagi sampai ragu. Coba tenang ikut jalur, semua Tuhan su atur. Sakan kembali tuk main deringan piano ketika you call me. Sakan terdiam sebentar karena you say that you love me. Jika memang cinta tak perlu harus kau takut. Jika memang jodoh tong dua akan bersatu. Sepercaya semuanya Tuhan su atur untuk bahagia. Dan bila sayang nanti jadi kau pendamping, terkasih janji tapi seakan ada di samping. Percayalah dan tetap setia, Tuhan su atur untuk bahagia. Jika memang cinta tak perlu harus kau takut. Jika memang jodoh tong dua akan bersatu. Saya percaya semuanya Tuhan su atur untuk bahagia. Dan bila sayang nanti jadi kau pendamping, terkasih janji tak pisahkan ada di samping. Percayalah dan tetap setia, Tuhan su atur untuk bahagia. janji sehidup sampai mati. Alin siap kasih sio sayangi. Terima kasih banyak Tuhan suka si jodoh di hidup. Betapa apakah coba saya bilang ya, oh, sepengawapan. Kau memang pun rasa pun mau balik pulang. Pikir beta yang selalu ada berjuang untuk saya di sana setengah mati. Ku tak akan berhenti. sejuta sesal di hati. Kau ingin lagi benang yang putus sambung kembali. Dia yang kau sangka sejuk kembali. coba merenungi tentang jalan hidupku. Tetap pada sayang, tolong jangan. Secukup beta mengalah sendiri, mencoba bertahan tapi sing bisa begini. Tanpa senyumnya, tanpa sedih sini, sing habis pikir selama ini beta cinta sendiri. Dan selama sampai bikin beta begini, apa perlu jauh begini, cuma perasa sakit sing bisa segera. aku sayang untuk selamanya. Terima kasih. ini semua. Bet harus bet.